السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله sudah puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ke-7. Dan insyaallah pagi ini kita melanjutkan pembacaan dari surah Al-An'am ayat ke-93. Nah, silakan dibaca. Ummu Fudail baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Barang siapa yang lebih Nah, ini pertanyaan, dan siapakah yang lebih zalim gitu? Yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang iftaro, Mengada-adakan. ya, mengada-adakan dusta terhadap Allah yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan Padahal orang padahal tidak ini yang manusia waman kan, dan iya. siapa yang berkata gitu, dan siapa yang berkata akan diturunkan seperti apa yang aku akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan, aku akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Sekiranya engkau melihat pada orang-orang yang zalim itu dengan kesakitan sakaratul maut, dan sedangkan malaikat itu memukul dengan tangannya, keluarkanlah nyawamu. Pada hari akan dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Akhirnya, waman asyaddu zulman mimma ikhtalaqa 'ala Allah. Biar dulu. Oh iya. Al-waw harfu atfin man isim mausul atau isim syart, ya Ustaz? Mana isim istifham? Istifham, Kan, iya. kan siapakah kan? Nah, man ismu istifham azlamu Sebagai mubtada. Iya, sebagai mubtada azlamu berarti khabar ya. Khabar mimman jarul majrur. Iftara fi'lun madin dhamirnya dhamir mustatir takdiruhu huwa 'ala Allahi jarul majrur kadziban maf'ul bih dari iftara au harfu atfin ola fi'lun madin fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa uhiya fi'lun madin mabniun lil majhul ilayya jarru majrur al waw harfu atfin lam ismu jazmin nam itu harfu nafin wa jazmin harfu nafin wa jazmin yuha Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul ilaihi jar wa majrur majzumun bilam. syarifun. Oh ya, majzumun bilam ilaihi jar wa majrur syai'un naibul fa'il. Alwaw harfu atfin man harfu jazmin harfu nafyin wa jazmin qala. Dulu. Ini man ini kan apa namanya? Ismu istifham ya. Ma'tuf aja ya, ma'tuf ke man yang pertama. Ya, ma'tuf ke man yang pertama. Eh, qala. Ini kan yang pertama naik. Siapa kan lebih daripada orang-orang yang berbuat kedustaan atau berkata uhiya dan tidak akan waman kola. Oh, man ini ma'tufnya ke man yang ini. Man yang mimman iftara. Waman waman ada mimman qala sa'unzilu misla ma anzalallah ya. Baik, lanjut. Ya. Man ma'tuf ke mimman yang pertama yang kedua tadi ya. Qala fi'lun ma'udin fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa sin harfu tanfis ya Ustaz. Atau nyebutnya apa Ustaz? Harfu istiqbal ya. Harfu istiqbal unzilu fi'lun mudhari'un dhamirnya dhamir mustatir takdiruhu ana mithla maf'ulun bihi ma isim mausul mudhafun ilaih anzala fi'lun madin Allahu lafzul jalalah fa'il dari anzala alau harfu atfin lau harfu atfin lupa Ustaz lau harfu atfin ya enggak kok jadi begini syaitin kalau nggak salah. Wasyatin wairu jazmin kalau nggak salah. Ustadznya terputus kayaknya itu. Ustaz mati lampu. Ya ya apa nih baru nyala lagi. Eh, tadi sampai ini ya seunzilu ini dengan enam. Ya, ya. Sin harfu istiqbal unzilu fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu ana mithla maf'ulun bihi ma isim mausul mudhafun ilaih anzala fi'lun madin Allahu lafzul jalalah fa'il. Alwaw harfu adfin law harfu syartin ghairu jazmin taro fi'lun mudhari'un fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu anta idh harfu syartin adh-dhalimuna fa'il dari taro. Oh, berarti tadi fa'ilnya bukan anta ya Ustaz. Adh-dhalimuna. Benar. Taro itu benar fa'ilnya anta. Adh-dhalimun itu mubtada. Oh ya, kalimat baru ya. Adh-dhalimuna mubtada fi ghamarat jar wa majrur al-mauti mudhafun ilaihi. Al-waw harf atfin, al-malaikatu ma'tuf ke zalimun. Basiqu. Enggak. Ini wawnya wahal. Al-malaikatu mukada lagi. Karena ini kan menjelaskan keadaan kan. Ya. Jadi ketika orang zalim itu dalam kesakitan mau mati, sementara malaikat, nah berarti ini wawnya wahal. Di al-malaikat itu mutada. Al-wawawahal, al-malaikatu mutada, basitu fi'lun madin, al-wawawahal. Emang ini fi'l madi? Ini tuh isim fa'il, basituna asalnya. Makanya kenapa dia gak ada nunnya? Nanti ini dibuang nunnya. Basitu berarti khabar. Ini khabar dari al-malaikah. Nah. Aidihim aidi mudhafun ilaih, him mudhafun ilaih. Akhriju fi'lun fi'lu amrin. Fi'lu amrin al-waw fa'iluhu anfusa maf'ulun bihi kum mudhafun ilaih. Al-yawma dharaf tujzauna fi'lun mudhari'un mabniyul majhul azaba al-wawnya naibul fa'il al-waw naibul fa'il azaba maf'ulun bihi al-huni mudhafun ilaih bima jar wa majrur kuntum fi'lun madin naqis fi'lun madin naqis tum isim kuntumnya taquluna fi'lun mudhari'un al-waw fa'iluhu 'ala Allahi jar wa majrur ghayra ini berarti maf'ul bih. Maf'ul bih. Dari mana, Ustaz? Dari takulun. Oh, dari takulun. Kalian mengatakan yang tidak benar. Al-haqqi mudhafun ilaihi. Al-waw harfu atfin kuntum ma'tuf ala kuntum yang pertama. An ayati jar wa majrur al-ha'u mudhafun ilaihi. Tastakbiruna fi'lun mudhari'un al-waw fa'iluhu. Tafsirnya wa man ashaddu dhulman mimma ikhtalaqa 'ala Allahi ta'ala qawlan kadhiban fad'a annahu lam yab'ath rasulan min al-bashari aw ad'a kadhiban anna Allaha uhiya ilayhi wa lam yuhi anna Allaha awha ilayhi anna Allaha awha ilayhi wa lam yuhi ilayhi shay'an aw ad'a annahu qadirun ala an yunazzila mithla ma yunzila an yunzila yunzila mithla ma anzala Allahu min al-Qur'ani walau annaka absarta ayyuha ar-rasulu haula'il mutajawizina al-hadda wa hum fi ahwal al-maut wal maut li ra'ta amran fa'ilan wal malaikatu alladhina yaqbiduna arwahahum basitu aydihim bil 'adhabi qa'ilina lahum akhriju anfusakum al yawma tahanuna ghayatal ihanati kama kuntum takdhibuna 'ala Allahi وَتَسْتَكْبِرُونَ عَنِ اتِّبَاعِ آيَاتِهِ وَالْإِنْقِيَادِ لِرِسَالِهِ لِرُسُولِهِ dan barang siapa yang lebih dahsyat kezalimannya ini nanya dan siapakah yang lebih zalim dan siapakah yang lebih zalim bagi orang yang merekayasa atau mengada-ngada atas Allah Ta'ala perkataan kebohongan. Maka mereka mengakui bahwasanya dia itu tidaklah mengutus seorang rasul dari manusia. Dia mengakui kedustaan bahwasanya nah, Allah. Itu bukan makanya tak mengklaim ya. Mengklaim kedustaan bahwasanya Allah mengutus kepadanya mewahyukan kepadanya dan tidak mewahyukan kepadanya padahal Allah tidak mewahyukan kepadanya sesuatu pun ataupun dia mengklaim bahwasanya dia itu berpuas, mampu ya, untuk menurunkan yang semisal Allah turunkan dari Al-Quran. Walaupun engkau melihat, wahai Rasul. Bukan walaupun, kalau ini mah. Kalau. Kalaupun kamu melihat. Nggak ada punnya. Beda kan kalau sama kalaupun. Iya. Kalau itu kan syaratnya. Kalau kamu melihat, wahai Rasul, orang-orang yang melampaui batas ini, mereka itu dalam keadaan yang ketika mautnya mereka melihat perkara yang hailan itu apa ya, Ustaz? Mengerikan. Nah, sedangkan malaikat sedang mencabut nyawa-nyawanya dengan tangan-tangan mereka, dengan azab. Ya, maksudnya ini bila azab. Memukul dengan tangan mereka. Memukul dengan tangan mereka dengan azab sambil berkata kepada mereka, keluarlah jiwa-jiwa kalian. Pada hari kamu ini, kamu akan dibalas ya. Tuhanun itu kamu dihinakan. Oh, dihinakan. Pada hari kalau, kamu akan dihinakan. Ya, kalau gue itu kan puncak, berarti kamu dihinakan sehina-hinanya gitu. Artinya kayak gitu. Kamu dihinakan sehina-hinanya sebagaimana kalian didustakan oleh Allah. Ini kalau ada kuntum, artinya sebagaimana kalian dahulu gitu ya. Sebagaimana kalian dahulu mendustakan Allah. Dan kalian sombong dengan apa yang kalian ikuti dari ayatnya. Dan bukan, kalian sombong dari mengikuti ayatnya. Kalian sombong dari mengikuti ayatnya dan patuh terhadap Rasulnya. Amin. Barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Wafiq barakallahu jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau ia berkata telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan kepadanya sesuatu pun. Dan orang yang mengatakan, aku akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan. Nah, ini sifat-sifat orang kafir ya. Mereka yang pertama mengada-adakan sesuatu atas nama Allah Subhanahu wa taala, berkata sesuatu tentang Allah tanpa ada dasarnya. Ya, kemudian mengklaim bahwa dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diklaim oleh Musailamah al-Kadzdzab ya, seorang nabi palsu. Dia mengklaim menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya, menjadi nabi tandingan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada yang mengatakan aku akan menurunkan seperti apa yang Allah turunkan ya, mengklaim bahwasanya dia memiliki wahyu ya. Mengklaim bahwasanya dia bisa membuat yang seperti Al-Qur'an. Ini sifat-sifat orang kafir. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musailamah al-Kadzdzab itu kan dia mengaku dia dapat wahyu dan dia pun mengaku mendapatkan yang sama seperti Al-Qur'an. Ini klaim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Dan kalau kalian melihat ketika orang zalim itu di dalam kesakitan menjelang kematian, wal malaikatu basitu aydihim. Sementara malaikat yang memukul dengan tangan mereka, ya akhriju anfusakum. Keluarkanlah ya ruh kalian, ya. Keluarkanlah jiwa kalian dari diri kalian. Al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. Pada hari ini ya kalian dibalas dengan azab yang menghinakan dengan sebab apa yang dahulu ya kalian katakan tentang Allah ucapan yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian dahulu yang merasa sombong dari ayatnya. Jadi saking sombongnya kalian, kalian enggak mau mengimani dan mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, misal jelas ya. Lanjutkan. Baca bukunya. Mana bukunya, tinggal di suaranya? Bu, tinggal di suaranya ini. Assalamualaikum. Salam ya. Tepat tadi dah kedengaran sekarang. Coba Ustaz tetap di earphone-nya ya. Ada enggak Ustaz suaranya? Ada. Tadi enggak ada. Tadi earphone-nya kurang itu, kurang tekan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka'a laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Dan sungguh telah datang kepada sungguh kalian telah datang kepada kami satu demi satu sebagaimana kami telah menciptakan kalian pertama kali, dan kalian tinggalkan di belakang kalian dari apa yang kami anugerahkan kepada kalian, dan kami tidaklah melihat bersama kalian penolong-penolong atau pemberi syafaat untuk kalian yang dulu kalian anggap atau kalian akui bahwa sekutu-sekutu itu bersama kalian. Dan sungguh telah putus di antara kalian dan telah hilang dari kalian apa yang dulu kalian akui sebagai sekutu-sekutu ya, maksudnya yang dulu kalian akui sebagai sekutu-sekutu. Al-wawu harfu istiqnaf, la alamu lamu taukid, qad harfu tahkikin. Halo? Ya, terus Bu Nati ya. Halo Ustaz, kedengaran enggak? Kedengaran. Al-wawu harfu istiqnaf, alamu lamu taukid, qad harfu tahkikin, zi tumu fi'il maldi dengan fa'ilnya tum, na sebagai maf'ulum bih ya. Nah. Furada itu hal ya Ustaz? Iya, kan dalam keadaan sendirian kan. Hal, kama jarwa majrur, khalaqnakum fi'il madi dengan na sebagai fa'il, kum maf'ulum bi, awwala marrat, awwala itu tamyiz ya? Awwala marrati. Sahal. Kan sebagaimana kami ciptakan sahal kalian pada kali pertama ini zorof berarti ya, kalau kayak gini. Oh, zorof zaman ya. Awwala itu zorof zaman, marratin mudafun ilaih. Al-wawu harfu atfin, taraktum fi'il madi dengan tum sebagai fa'il, ma isi mausul sebagai maf'ulum bih. Isi mausul sebagai maf'ulum bih. Khawalnakum fi'il madi dengan na sebagai fa'il, kum maf'ulum bih. Waro'a zorof makan, zuhuri mudofun ilaih, kum mudofun ilaih. Al-wawu harfu atfin, ma harfu nafin, naro fi'il mudori dengan fa'il domir mustatir nahnu, ma'akum zorof makan, kum sebagai mudofun ilaih. Syufa'a itu maf'ulum bi dari naro, kum mudofun ilaih dari syufa'a. Alladzina isi mausul na'at, za'antum fi'il madi dengan tum sebagai fa'il, anna harfu taukidin wa nasbin, hum isim anna, fikum jarwa majrur, syuroka'u itu khobar dari anna. Alamu lamu taukid qad harfu tahkikin. Taqatta'a itu fi'il madhi ya? Ya Ustaz. Taqatta'a ya fi'il madhi ya? Fi'il madhi bainakum zorof makan kum sebagai mudhofun ilaih. Alwau harfu atfin. Dolla fi'il madhi angkum jarwa majrur. Ma isi mausul sebagai maf'ulum bih dari dolla. Kun fi'il madhi nakis. Tum isim kana. Taz'umun fi'il mudhofun. Ma isi mausul sebagai apa? Ma, isi mausul sebagai maf'ulum bih dari dolla kan ya? Emang maf'ulum. Dia malah yang hilangnya kan? Jadi ma-nya fa'il. Oh iya. Fa'il dari dolla ya? Jadi ma itu isi mausul sebagai fa'il dari dolla. Kun fi'il madhi nakis. Tum isim kana. Taz'umun fi'il mudhari dengan awaw sebagai fa'il. Ini sebagai khobar kana ya? Tafsirnya 94. Walaqad ji'tumuna lil hisabi wal jazai furada kama u kama aujadnakum. Kama aujadnakum fid dunya awwala marratin fufatan uratan wataraktum waro'a zuhurikum ma makkannakum fihi mimma tatabahawna bihi min amwali fit dunya. Amwalin fit dunya. Wa ma nara ma'akum fil akhirati awsanikumul lati kuntum. Awsanakum kali ya, ini maful bi dari naro kan? Oh iya. Berhala ya. Awsanakum ya? Iya. Wa ma nara ma'akum fil akhirati awsanakumul lati kuntum ta'taqiduna annaha tashfa'u lakum wa tad'una annaha syuraka'u ma'allahi fil ibadati laqad zala tawasuluhum. Iya Ustaz. Ya tawasulukum. Tawasulukumul ladzi kana bainakum fid dunya wa dhahaba ankum ma kuntum tad'una min an alihatukum ya min anna alihatakum syuraka allahi fil ibadati syuraka'u lillahi kan? Iya. Syuraka'u lillahi fil ibadati wa zuhara, betul ya? Betul. Wa zuhara annakumul khasiruna li anfusikum wa ahlikum wa amwalikum. Dan sungguh kalian datang kepada kami untuk hisab ya, untuk perhitungan dan pembalasan satu demi satu sebagaimana kami ciptakan kalian di dunia pertama kali dalam keadaan tanpa alas kaki dan telanjang. Dan kalian tinggalkan di belakang kalian apa yang telah kami mampukan atau kuasakan kepada kalian dengannya dari apa yang kalian sombongkan yaitu berupa harta-harta di dunia. Dan kami tidak melihat bersama kalian di akhirat berhala-berhala yang dulu kalian percaya bahwa sesungguhnya berhala-berhala itu dapat memberikan syafaat bagi kalian. Dan kalian mengakui bahwa sesungguhnya sekutu-sekutu dan kalian mengakui bahwa sesungguhnya sekutu-sekutu itu bersama Allah di dalam beribadah. Sungguh telah hilang hubungan atau pertalian kalian yang dulu kalian berada di dunia. Pertalian yang dulu ada di dunia ya maksudnya ya? Pertalian di antara kalian yang dulu ada di dunia dan telah pergi atau telah hilang dari kalian apa yang dulu kalian anggap atau akui sebagai sekutu, maksudnya bahwa Tuhan-Tuhan kalian adalah sekutu-sekutu Allah dalam beribadah. Dan tampak jelas bahwa sesungguhnya kalian orang-orang yang merugikan diri kalian sendiri dan keluarga kalian dan harta-harta kalian. Naam barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Dan sungguh kalian mendatangi kami furada dalam keadaan sendiri sebagaimana kami telah menciptakan kalian pada kali pertama. Dan kalian meninggalkan apa yang kalian dulu temani وَرَأَ ذُهُرِكُمْ, ya, di belakang punggung kalian. Wa ma nara ma'akum, dan kami tidak melihat syufa'akum, ya. Kami tidak melihat adanya penolong bersama kalian. Alladzina za'amtum annahum fikum syuraka, yang kalian dahulu sangka bahwasanya kalian memiliki sekutu sebagai penolong. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh pada hari kiamat itu telah putus hubungan di antara kalian. Wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun, ya. Dan telah hilang, ya, persekutuan dan hubungan antara kedua belah pihak. Ma kuntum taz'umun, apa yang dahulu kalian sangka bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Di dunia barangkali orang-orang yang sesat, sesama orang kafir, ya, orang musyrik, mereka bersatu padu melawan kaum muslimin, ya, menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat tidak ada lagi yang seperti ini. Di akhirat setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing, apalagi orang kafir, ya. Orang kafir itu sibuk dengan urusannya diri sendiri, bahkan mereka tidak memiliki syafaat seorang pun. Tidak ada seorang pun wali, ya, penolong yang bisa menolong mereka. Tidak ada seorang pun pemberi syafaat yang bisa memberi syafaat kepada mereka, yang bisa meringankan adab mereka. Ya, tidak ada. Semuanya akan putus, semua hubungan, pertemanan, persekutuan, ya, yang mereka dahulu miliki di dunia semuanya terputus. Di akhirat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka melainkan amalan mereka sendiri. Dan sayangnya orang kafir tidak memiliki penolong sedikit pun. Tidak, ya, orang lain tidak pula amalan diri mereka sendiri, karena semua amalan mereka ditolak, ya, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas insyaallah. Kita lanjutkan. Baca siapa ini? Ayo, Bu Marsi, baca Bu Marsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha khaliqul habbi wan nawa. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. Sungguh Allah membutuhkan menumbuhkan butir-butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Inna harfu tawqif Allah ismu inna khalikul habbi faliku khabaru inna al-habbi maf'ulun bih mudhafun ilaih mudhafun ilaih wa nawa'atuf ma'tuf yukhriju fil mudhari huwa fa'ilnya al-hayyak maf'ulun bih minal baik minal mayyiti jarwa majur mukhrijul mayyiti ini atau ma'tuf, ya, dari palikul habi minal hayyi jawab majrur zalikum mubtada, ya, Ustaz. Zalikum isim isyara mubtada. Isim isyara mubtada Allahu khabar fa alfa harfu athfin anna harfu fa anna tu fakun Ini di sini artinya maka mengapa? Jadi ini apa Ustaz? Isim istifham. Ana. Hah? Isim istifham. Oh, ini isim istifham. Jadi dia mubtada ya Ustaz? Apanya? Anaknya? Iya. Enggak, ini jadi hal. Oh. Ini kan, maka bagaimana mereka berpaling gitu kan? Berarti kan menjelaskan keadaan mereka bagaimananya. Iya, ana harfu istifham hal tu'fakun. Bukan huruf, isim. Oh, isim. Kalau huruf enggak bisa menduduki kedudukan kan? Iya. Ana isim istifham sebagai hal tu'fakun. Fi'il mudhari al-waw fa'ilnya. Inna Allah ta'ala yashukul habba fa yukhriju minhu zara'a wa yashukul nyawa fa yukhriju minhu syajari asyajaru syajaru. Entar dulu nih, kalau apa namanya? Majhul. Kalau yakhruju berarti asyjaru, tapi kalau yukhriju asyjaro. Iya. Kalau di ayatnya majhul ya, Ustaz. Jadi kita majhul aja ya. Bukan majhul. Bukan. Jadi apakah akhroja yang lanjut atau mutaaddi? Iya. Ta'di fa yukhriju minhu asyjaro, berarti kan Allah yang mengeluarkan. Iya. Kalau fa yukhriju minhu asyjaro ya berarti tanamannya yang keluar gitu. Jadi kita pakai majhul. Karena maknanya sama aja. Oh. Tapi lebih tepat akhroja aja, karena kan awalnya kita bicarakan Allah kan, Allah yang memecahkan biji-bijian lalu Allah keluarkan darinya tanaman, berarti fayukhrij aja. Fayukhrij minhu syajara. Fayukhrij minhu syajara. Yukhrijul hayya minal mayyiti kal insani wal hayawani matalan minan nutfati wa yukhrijul mayyita minal hayyi kan nutfati minal insani wal hayawani dzalikumullahu ay fa'ilun hadha huwa Allah. Jangan ditanwin, ini mudah. Fa'ilu hadha huwa Allah wahdahu la syarika lahu al-mustahiqqu lil ibadati. Mustahiqqu lil ibadati. La syarika lahu al-mustahiqqu lil ibadati. Kaifa tusrafuna 'anil haqqi ila al-batili wa ta'buduna ma'ahu ghayruhu? Ghayruhu ya. Ghairahu. Sesungguhnya Allah yang telah menumbuhkan biji-bijian dan mengeluarkan darinya tumbuh-tumbuhan dan juga menumbuhkan darinya apa tadi? Kurma ya, kurma. Enggak, nawa itu biji buah kalau nawa. Oh, biji buah. Kalau hab itu biji kayak apa? Kayak padi, gandum. Kalau an-nawa itu biji dari buah-buahan. Oh. Ya, mangga, buah pepaya itu kan bijinya bisa tumbuh. Dan menumbuhkan biji-bijian juga ya, berarti ya. Kemudian mengeluarkan darinya pohon-pohon, mengeluarkan kehidupan dari setelah kematian seperti manusia dan binatang yang dibuat dari saripati. Allah mengeluarkan dari kematian dari yang tadinya hidup seperti saripati dari manusia dan binatang. Itulah Allah yaitu artinya dia pelakunya gitu saja. Iya, maksudnya yang melakukan ini dialah Allah semata. Ya. Dialah Allah semata. Yang melakukan ini dialah Allah semata. Tidak ada sekutu baginya yang berhak disembah. Lalu bagaimana kalian berpaling dari kebenaran kepada kebatilan? Kalian menyembah selainnya? Kalian menyembah selainnya bersamanya. Kalian menyembah selainnya bersamanya? Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan biji-bijian. Ya, al-hab dan an-nawani sama biji-bijian. Bedanya kalau hab itu biji-bijian seperti gandum, padi, ya. Kalau nawa, biji-bijian dari buah-buahan. Yukhrijul hayya minal mait. Ya, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, ya. Seperti manusia itu kan awalnya hanyalah saripati yang enggak hidup. Lalu Allah kembangkan, ya, saripati itu menjadi darah, kemudian menjadi daging, dibungkus tulang-tulang, jadilah manusia. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dan mengeluarkan yang mati, ya, dari yang hidup. Ya, sama aja, ya, proses manusia, ya, lahir dan mati itu semuanya Allah yang menetapkan. Dzalikumullah, itulah Allah. Artinya yang melakukan itu semua, yang menumbuhkan pohon-pohon, yang menghidupkan, yang mematikan, yang membuat tanah yang awalnya tandus menjadi hijau, atau sebaliknya yang tanah hijau menjadi tandus, itu semua merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tufakun, maka bagaimana, ya, kalian bisa berpaling. Jadi setelah mengetahui bahwa semuanya merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengapa kalian berpaling dari, ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi menyembah Tuhan selain Allah bersamaan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, kita lanjutkan. Baca Bu Azmi, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faliqul isbahi waja'alal laila sakanan wasyamsa walqamara husbana. Dzalika taqdirul 'azizil 'alim. Dialah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat. Dan matahari dan bulan sebagai perhitungan. Itulah ketetapan yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Faliku, ini khabar, ya Ustaz? Faliku, ya, khabar. Dan huwa falikul isbah. Khabar dari mubtada yang dibuang. Isbahi mudhafun ilaih wa harfu atfin ja'ala fi'il madhi al-layla maful bih awal. Ya Ustaz, al-layla mafulun bil awal, sakana maful bih tsani, wasyamsa wa harfu atfin, asyamsa ma'tuf, wal qamara wa harfu atfin, al qamara ma'tuf, husbana mafulun bih, ya. Ini, ya, jadi kan dia ma'tufnya tadi ke al-layla, jadi husbana itu kayak maful bih yang kedua. Seperti sakana maful. Dzalika isim isyarah sebagai mubtada, takdiru khobar, al-ali al-azizi mudhafun ilaih al-alimi na'at. Terus wallahu subhanahu wa ta'ala walladhi syaqqa dia as-subahi min dhulamil layli wa ja'ala al-layla mustaqarran yaskunu fihi man yat'ab bin nahar fa ya'khudhu nasibahu min ar-rahah وجعل الشمس والقمر يجريان في فلكيهما بحساب متكن مقدرين لا يتغير ولا يضطرب yattaribu. Wala yattaribu. Dhalika taqdirul azizil ladzi azza sulqan azza sultanahu. Sultanuhu failnya azza sultan. Ladzi azza sultanuhu. Al alimu bimasaliha khalqihi wa tadbira syu'unihim wa tadbiri syu'unihim. Kenapa tadbir salah? Untuk ke masalih kan maha mengetahui maslahat makhluknya dan pengaturan urusan wa tadbiri syu'unihim. Wal azizu wal alimu min asma'illahil husna yadulani ala kamalil izzatil izzati wal ilmi. Naam. Dialah Allah yang maha suci dan maha tinggi yang menyingsingkan cahaya pagi hari dari kegelapan malam dan menjadikan malam sebagai tempat yang, berdiam yang tinggal di dalamnya orang-orang yang lelah di waktu siang dan mengambil bagian dari istirahatnya. Mengambil bagian dari istirahatnya dan menjadikan sinar matahari dan bulan bergiliran beredar pada garis edarnya dengan perhitungan yang jelas dan terhitung tidak berubah dan tidak melenceng. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa yang kekuasaannya tegak gitu. Iya. Yang Maha Agung kekuasaannya. Maha Agung kekuasaannya yang Maha mengetahui akan kemaslahatan makhluknya dan pengaturan urusan-urusannya. Dialah yang maha perkasa dan maha mengetahui dari semua nama-nama. Jadi yang artinya sifat Al-Aziz dan Al-Alim adalah dari nama Allah yang baik. Al-Aziz dan Al-Alim adalah dari sifat-sifat nama-nama Allah yang baik yang menunjukkan kepada kesempurnaan kebesaran dan ilmunya. Naam ya, barakallahu fik wa jazakallahu khair. Barakallahu wa jazakallahu khair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faliqul isbahi waj'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul 'azizil 'alim. Allah lah yang menyingsingkan waktu subuh dan menjadikan malam hari sebagai tempat istirahat dan menjadikan matahari dan bulan husbana yang beredar pada garis edarnya husbana dengan perhitungan yang tepat. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah kemampuan atau kekuasaan dari yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi Allah yang menjadikan siang dan malam bisa bergantian. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan fitrah manusia itu tidur di waktu malam, bekerja di waktu siang. Bayangkan kalau malam terus atau siang terus, tentu ini akan mempengaruhi aktivitas manusia. Tapi Allah yang telah menjadikan siang dan malam bergantian agar manusia bisa beraktivitas di siang harinya dan bisa beristirahat di malam harinya. Dan Allah telah menjadikan malam hari itu sebagai sakana, sebagai tempat untuk istirahat. Waja'ala syamsa wal qamara husbana, dan menjadikan matahari dan bulan itu beredar pada garis edarnya. Bayangkan kalau misalnya matahari dan bulan memiliki garis edar yang tidak beraturan, tentu bulan dan bintang itu akan saling bertabrakan. Tapi semuanya Masya Allah, Allah telah tetapkan garis edarnya masing-masing, sehingga tidak akan bertabrakan satu sama lainnya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketetapan dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Nah, kita lanjutkan. Baca sebentar. Abu Fatimah baca. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Qad fassalna al-ayati liqaumi ya'lamun. Dan dia yang menjadikan atas kalian bintang-bintang, menunjuki kalian dengannya pada kegelapan di daratan dan di laut. Sungguh telah kami sampaikan, jelaskan ayat-ayat kami bagi kaum yang mengetahui. Al-wawu harfu istinab, huwa sebagai mubtada, alladzi na'at, ja'ala fi'lun madin. Alladzi ini isim mausul sebagai khobar aja. Oh, sebagai khobar. Alladzi ismu mausul sebagai khobar, ja'ala fi'lun madin, lakum jar wa majrur, an nujuma mahfulun bih, litah la harfu taukid. Lamukai ya. Lamukai. Alamukai tahtadu fi'lun mudhari'un, alwau sebagai fa'il. Biha jar wa majrur, fi zulumati jar wa majrur, albarri mudhafun ilai, alwau harfu atfin, albahri mahtub. Qad harfu tahqiq, fassalna fi'lun madin, na sebagai fa'il, al-ayati maf'ulun bih, liqaumin jar wa majrur, ya'lamuna fi'lun mudhari'un, al-waw sebagai fa'il. Tafsirnya. Wallahu subhanahu huwallazi ja'ala lakum ayuhan nasun nujuma an nujuma alama tin. Ta'rifuna bihat jamaknya tarik itu turuq. Turuqo lailan idza dolaltum bisababil zulmati syadidati fil barri wal bahri. Qad bayyana al-barahina liyatadabbaraha minkum awalu ulul ilmi yang min. Ulul ilmi billahi wa syar'ihi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan atas kalian, wahai manusia, bintang-bintang sebagai tanda-tanda kalian mengetahui dengannya jalan-jalan menuju pada malam ketika kalian gelap tersesat. Disebabkan dengan kegelapan yang sangat gelap di darat dan di laut. Sungguh telah kami jelaskan petunjuk yang jelas agar kalian dapat mentadaburi dengannya ilmu-ilmu Allah dan syariat-syariatnya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahri. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bintang-bintang agar kalian menjadikannya petunjuk dengan bintang tersebut fi zulumatil barri wal bahr, pada kegelapan di bumi dan di laut. Qad fassalna al-ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang mengetahuinya. Jadi antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bintang-bintang itu berada pada tempat yang sama, ya, sehingga menjadi petunjuk jalan. Dan ini zaman dahulu ya, waktu belum ada kompas, ya. Ya, ini sangat bermanfaat ya. Baik di lautan ataupun di daratan, dahulu itu sangat bermanfaat. Hanya saja sekarang karena udah banyak rumah, banyak lampu, ya, jadi kayak di Jakarta kan susah ngeliat bintang gitu ya. Tapi di kampung-kampung ya, di kampung-kampung yang rumah masih sedikit, ya, kemudian lampu-lampu tidak terlalu banyak, itu sangat jelas sekali bintang-bintangnya. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang belum baca dari tadi? Bu Delis belum baca ya? Ya, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarru wa mustaw'ad. Terbalik. Fa mustaqarru wa mustaw'ad. Qad fassalna al-ayati liqaumi yafqahun. Dialah yang telah menciptakan kalian dari satu diri, maka untuk kalian ada tempat tinggal dan tempat menetap. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan tanda-tandanya kepada kalian, wahai orang, untuk orang, kepada orang-orang yang mengetahui. Allahu arfin, huwa mubtada allazi khobar, ansha'a fi'lun madin, kum maf'ulun bi, min nafsin jar wa majrur, wahidatin na'at dari nafsin, al-wawu hafu arfin, mustaqarrun apa ya Ustaz ya? Mustaqarr itu mubtada. Mubtada. Mubtada, al-wawu hafu arfin, mustaudaun, maktufun ala mustaqarrun, qad hafu tahkikin, fasolna fi'lun madin, nafa'iluhu al-ayati maf'ulun bihi liqaumi jar wa majrur yafqahuna fi'lun mudhari'un waw fa'iluhu wallahu subhanahu huwallazi ibtada'a khalqakum ayuhan nasu min adama alaihi salamu iz khalaqahu min tinin tsumma kuntum sulalatan wa nasalan minhu wa ja'ala lakum mustaqarran tastaqiruna fihi wa huwa arhamun nisa'i wa mustaudaan tuhfazuna fihi wa huwa aslabur rijali qad bayyana al hujjaja wa mayyazna al adillata wa ahkamnaha liqaumi yafhamuna mawaqi'al hujaji wa mawadi'al ibari belum ini dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang permula yang pertama kali menciptakan kalian wahai manusia dari Adam alaihissalam ketika dia menciptakannya dari tanah. Kemudian kalian berketurunan dan melahirkan daripadanya. dan menjadikan kalian mustaqor menetap, Ustaz. Tempat menetap. Tempat menetap dan tempat tinggal. Tempat menetap yang kalian menetap padanya. Oh, tempat menetap yang kalian menetap padanya. Dan dia adalah rahim dari perempuan mustaidah. Mustaudah, tempat menyimpannya. Tempat menyimpan. Tempat menyimpan tuhfaduna fi, yang kalian disimpan padanya. Tempat menyimpan dan kalian disimpan padanya. Dan dialah yang dan dia pada sulbinya laki-laki. Dan dia pada sulbi laki-laki. Sungguh telah jelas. Sungguh kami telah menjelaskan hujah-hujah. Sungguh kami telah menjelaskan hujah-hujah. Ini belum hujah. Kami mayasnya itu kami telah membedakan. Kami telah membedakan adil dalil. Dalil-dalil dan al-hakam. Dan kami hukumi ya. Kami tetapkan atasnya bagi orang-orang yang memahaminya. Gimana? Dan kami ahkamnaha liqaumi, dan kami memberikan hukum kepada dan kaum yang paham. Ya, kami memberikan hikmah gitu ya. Jadi kami memberikan hikmah kepada kaum yang memahami tempat-tempat hujjah dan tempat-tempat ibarat itu ibrah ya, jamak dari ibrah, pelajaran gitu. Ya udah. Ya demikian Ustaz. Baik ya. Belum sampai ayat ini pas terakhir. Ya, nah. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Topika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqarru wa mustawda'. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari pertama kali min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dulu dari Nabi Adam, dari tulang rusuknya diciptakanlah Hawa. Baru setelah itu ya beranak pianak sampai ke kita. Fa mustaqarru wa mustauda. Maka bagi kalian ada tempat menetap dan tempat disimpan. Mustaqar ini maksudnya adalah rahim ibu. Mustauda ini adalah sulbinya, sulbi itu tulang punggungnya apa namanya laki-laki ya. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Sungguh kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang memahami ya. Baik, insyaallah sampai sini untuk materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Buhari bertanya, perbedaan waw istinah sama waw ataf bagaimana? Kalau waw ataf itu berarti dia memiliki hukum yang sama dengan ma'tuf alaihi. Artinya masih ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Kalau istinaf, itu kan waw ibtida namanya, nama lainnya. Jadi dia menunjukkan bahwa kalimatnya baru, ya, tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Itu bedanya antara waw istinaf dengan waw ataf. Kemudian Bu Kurniati bertanya, 96, waja'ala layla sakana. Kata sekarang tadi sebut maf'ul bisani. Kalau sebut maf'ul min ajli, oh nggak bisa. Karena kan ini ja'ala itu kan butuh pada dhamma maf'ul bih. Jadi memang menjadikan malam sebagai tempat tinggal ya, berarti ya, sakanan ini sebagai maf'ul bisani. Ya, jadi nggak bisa sebagai maf'ul min ajli. Lagian kan kalau maf'ul min ajli itu kan dia ada syaratnya, Bu Niyati. Syaratnya itu dia harus masdar ya. Saat ini harus master. Nah, pada ayat 98, Tafah Runas ya, pada ayat 98 disebutkan mustaqor sebagai mubtada. Khabarnya yang mana ya Ustaz? Tadi sepertinya belum disebutkan. Ya khabarnya dibuang. Jadi kalau kayak gitu tuh, khabarnya kita cari sendiri. Ya ini kan berarti fa mustaqor itu maksudnya apa? Falakum mustaqorun wa mustauda ya. Maka bagi kalian, wahai manusia, ada mustaqor, ya tempat menetap, wa mustauda, tempat disimpan, tempat menyimpan. Jadi takdirnya itu lakum ya, yang dibuang itu lakum. Nah, tep ya, seperti itu. Berarti insya Allah besok selesai ya. Jadi insya Allah besok selesai juz 7 ya. Semoga Allah mudahkan. Semoga kita bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.